Bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadits Shamad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab man la yarhamu la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, makhluk yang lain, maka dia tidak akan disayangi. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Al-Ala, qala haddatsana Muawiyah bin Hisham, an Syaiban, an Firasin, an Athiyyah, an Abi Sa'idin, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih sampai sahabat Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi makhluk yang lain maka dia tidak akan disayangi. Wa an Jarir ibni Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jarir ibn Abdullah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Berikutnya riwayat yang sahih yang berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. وقال حدثنا عبده عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله. Riwayat yang berikutnya yang sahih sampai ke sahabat Jarir bin Abdullah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Nah, ini beberapa riwayat dalam bab ini yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan penjelasan yang sangat panjang dan sangat penting untuk kita ketahui. Kata beliau, hadhil ahaditsu li mawdhu'in wahidin wa huwa wujubu tahalli bi husnil muamalati wa takhalluqi bi khuluqi rahmati. Hadis-hadis yang telah dibacakan tadi berada pada satu permasalahan, yaitu permasalahan wajibnya seorang itu berhias dengan interaksi yang baik terhadap orang lain, makhluk yang lain, dan wajibnya berakhlak dengan akhlak yang baik berupa menyayangi orang lain. Kata beliau, hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya ya, berhias dengan interaksi yang baik terhadap orang lain, dan wajibnya berakhlak, memiliki akhlak rahmat, yaitu menyayangi orang lain. Fal mu'minu sahibu rahmatin yarhamu man yastahiqu an yurhama. Orang yang beriman itu dia memiliki kasih sayang pada kalbunya, yang dengannya dia menyayangi orang yang berhak untuk disayangi. Sawa'un man min bani Adama au min ghairi bani Adam. Baik menyayangi anak keturunan Adam, yaitu manusia, atau selain anak Adam berupa hewan-hewan. Nah, jadi kasih sayang itu mencakup kepada manusia atau kepada hewan. Dan akan disebutkan hadis yang menunjukkan bahwa ya antara keutamaan menyayangi hewan, memberi makan, minum, maka akan diampuni dosa-dosa seorang hamba. Minal hayawanati ala ikhtilafi anwa'iha. Menyayangi hewan-hewan dengan berbagai macam jenis yang ada. Famanittasafa bisifati rahmati wa'tabaraha ta'atan lillahi azza wa jalla wa mutaba'atan li rasulihi alaihi salatu wassalam fa inna lahu an-nasibal awfar minar rahmati allati a'tahu Allahu azza wa jalla iyyaha. Kata beliau, kata Syaikh Zaid rahimahullah, barang siapa yang memiliki sifat rahmat ini, dia menyayangi manusia yang lain atau hewan dan menganggap itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirinya. Ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyayangi orang lain, menyayangi hewan-hewan, dan itu kita anggap sebagai ibadah, ketaatan, nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab-kitab usul fikih, ya, pengertian wajib, pengertian mustahab, yaitu ma yusabu ala fa'ilihi imtisalan, ya. Wajib atau perkara mustahab itu adalah perkara-perkara yang akan diberi pahala jika mengerjakannya. Tapi apa? Imtisalan. Jika orangnya mengerjakannya dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Harus ada imtisalannya. Seperti kita sholat. Kita melakukan sholat akan diberi ganjaran jika kita dalam hati kita, kalbu kita, ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan, menjaga rukun Islam, nah saat itu akan diberi pahala. Tapi kalau tidak dihadirkan menjalankan perintah Allah, hanya mengerjakan saja sebagai kebiasaan saja, maka tidak akan diberi pahala sebagaimana kata para ulama. Begitu juga dalam hal ini, menyayangi anak, menyayangi keluarga, menyayangi orang-orang yang lemah, menyayangi hewan-hewan, itu akan diberi pahala tadi kalau imtisalan. Meyakini itu adalah ibadah, ketaatan yang keutamanya telah disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ganjarannya barang siapa yang menyayangi Allah, menyayangi afwan, makhluk-makhluk Allah, dengan menghadirkan ini adalah ketaatan kepada Allah, maka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madahahu biha fi qaulillahi azza wa jal, dan Allah akan memujinya atas perbuatan dia menyayangi orang lain, menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kaum kalian sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu berat merasakan penderitaan yang kalian alami dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu raufur rahim bil mu'minin. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat penyayang dan penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang paling penyayang. Sangat sangat penyayang. Wa rahmatuhu 'ala naw'ain. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua jenis. 'Ammah wa khassah. Yang pertama sifatnya umum dan yang kedua sifatnya khusus. Fa rahmatul 'ammah hiya allati rahimallahu biha jami'a makhluqatihi fa awjadahum minal 'adam. Jenis pertama rahmat Allah yang sifatnya umum, yang dengannya Allah menyayangi, merahmati seluruh makhluknya. Baik yang mukmin atau yang kafir, semuanya Allah berikan rahmat yang sifatnya umum ini. Bentuknya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, termasuk kita, seluruh hamba-hambanya, langit, bumi, jin, manusia, semuanya. Allah ciptakan dari tidak ada. Wa takaffala bi arzaqihim, dan Allah menjamin rezeki-rezeki hamba-hambanya sampai ajalnya datang. 6. Wa hafizahum, dan Allah menjaga hamba-hambanya. Wa dafa'a syurura 'anhum kama yasha'u wa yurid, dan Allah menghilangkan segala kejelekan dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang-orang kafir pun ya Allah berikan rezeki, bahkan sebagian mereka diberikan harta yang berlimpah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Nah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Kemudian wa khassa bani Adam farahimahum biinzalil kutubi wa irsalir rusuli min ajli an yubayyinu lahum muradallahi tabaraka wa ta'ala minhum. Dan Allah mengkhususkan anak keturunan Adam, di mana Allah merahmati mereka dengan menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul dengan tujuan agar menerangkan, menjelaskan apa yang Allah inginkan dari diciptakannya seluruh manusia dan jin, yaitu beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, dan ini dakwah para rasul. Seluruh rasul sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat, semuanya mengajak kepada tauhid. Bukan mengajak ke partai-partai atau pada kelompok-kelompok, tapi mengajak kepada tauhid. Semuanya, semua para nabi. Sehingga di antara kitab yang ma'ruf, ya, kitab Asy-Syarabi Al-Madkhali hafizahullah taala, ya. Yang berjudul Manhajul Anbiya. 6. Metode para nabi fi da'wati ila Allah, dalam berdakwah kepada Allah, yaitu mengajak kepada tauhid. Bantahan beliau terhadap dai-dai yang mengajak ke partai-partai politik. 6. Ini tujuan diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab untuk menerangkan keinginan Allah agar seluruh hambanya mentauhidkan Allah dan menjalankan apa yang Allah inginkan. Kemudian jenis kedua dari rahmat Allah adalah wa rahmatun khassatun minallahi azza wa jalla lisinfin khasin wa hum ahlu ta'atihi. Rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada golongan khusus. Siapa golongan khusus ini? Wa hum ahlu ta'atihi. Orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min malaikatihi al-kiram, wa anbiya'ihil 'idzam was-shalihin minal anam. Mereka, orang-orang khusus ini, adalah para malaikat yang mulia, para nabi yang mulia, dan para orang soleh dari kalangan jin dan manusia. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Ini rahmat yang khusus. Berupa Allah tolong orang-orang yang beriman. Allah beri anugerah yang sangat besar berupa keimanan. Sehingga menjalani hidup ini dengan sabar ketika menghadapi musibah-musibah. Dengan bersyukur kita ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, hidupnya tenang. Dan ini keimanan adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang Allah rahmati dengan rahmat yang khusus ini. Fal mu'minul muti'um jama'a Allahu 'azza wa jalla lahu baina rahmatil 'amati wa rahmatil khassah. Orang yang beriman dan taat, maka Allah kumpulkan pada dirinya itu, pada orang yang beriman dan taat ini, rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya khusus. Dia mendapatkan dua rahmat. Dia diberi rezeki oleh Allah, diberi tempat tinggal, pasangan, diberi berbagai macam kenikmatan dunia, dan kenikmatan yang lebih besar dari itu, yaitu keimanan, penjagaan dari Allah. Adapun wa ghairul muti' in faradat fihi rahmatul 'amatu bi rizqihi wa sihhatihi wa amnihi wa istiqrarihi wa ghairi dhalika mimma tamatta'a bihil khalaiqu min athari rahmatillahi ta'ala 'alaiha. Adapun yang tidak taat pada Allah, maka dia hanya mendapatkan rahmat yang khusus saja. Dia hanya mendapatkan rezeki, kesehatan, keamanan, kestabilan hidupnya, yang dengannya dia menikmati hidup ini. Semua makhluk yang mendapatkan rahmat yang umum ini, dia bisa menikmati dan bersenang-senang dengan rezeki Allah. Dan ini min asai rahmatillahi ta'ala alaiha. Ini adalah pengaruh atau bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Lidza nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila takhalluqi bi khuluqir rahmati. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya dan seluruh manusia agar berakhlak yang mulia, memiliki sifat rahmat, menyayangi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fal kabiru yarhamus saghira. Orang yang dewasa menyayangi anak kecil. Wal ghaniyu yarhamul faqira. Orang kaya menyayangi orang yang fakir. Wal 'alimu yarhamul jahila bi ta'limihi was sabr 'alaihi. Orang yang alim, yang berilmu, menyayangi orang yang masih bodoh dengan mengajarinya ilmu dan bersabar dalam mengajari dan mengajak dia untuk beramal dan berilmu. Wa hakadha yabdzulul insanu rahmata bihasabil hajati ilaiha wal mulabasati allati taqtadhiha wa tastad'iha. Dan demikianlah kata beliau, seorang insan itu mencurahkan kasih sayangnya sesuai kebutuhan. Dia berikan kepada orang-orang sesuai kebutuhan orang-orang yang dia beri. Dan wal mulabasat allati taqtadhiha wa tastada'iha, dan sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang itu dibutuhkan dan diminta oleh orang-orang yang membutuhkan kasih sayangnya. Fala yakunu fadhdan ghalidha wala jabbaran 'anida. Maka janganlah dia menjadi orang yang keras, kasar, kaku, jabar, kejam, bengis. Jangan menjadi orang yang anid, yang keras kepala. Wala syattaman linnas, jangan menjadi orang yang suka mencaci, mencela orang lain. Wasaban lahum, dan suka menghina orang lain. Wa mu'ridan anhum, dan berpaling dari orang lain karena sombong. Wa muhtakiran lahum, wasakhiran minhum, dan janganlah menjadi orang yang suka meremehkan, merendahkan orang lain. Wa hadhihi afatun tatanafa ma'a wujudi rahmatil lati hassa 'alaiha nabiyyu rahmati 'alaihi salatu wassalam fi hadhil ahadits wa ma fi ma'naha. Dan penyakit-penyakit tadi, suka mencela, tidak punya belas kasih sayang, bengis, suka mencela orang lain, itu adalah penyakit yang berlawanan dengan rahmat, menyayangi orang lain. Allati hatha 'alaiha nabiyyu rahmati 'alaihi salatu wassalam, yang rahmat tadi, menyayangi orang lain itu diajarkan dan dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi dan hadis-hadis yang lainnya yang semakna dengannya. Dan kita ketahui bahwa orang-orang yang suka mencela, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, baik dalam fisik orang lain, dalam kemampuan hartanya, itu karena apa? Karena ada kesombongan dalam kalbunya, merendahkan orang lain. Karena ada rasa ujub, merasa lebih dari orang lain. Dan ini penyakit-penyakit kata beliau. Yang bertentangan dengan rahmat. Dia tidak punya rasa kasih sayang. Sehingga dia tega untuk menyakiti perasaan orang, mencelanya, fisiknya. Padahal, pada hakikatnya, fisik seorang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, itu sudah takdir yang Allah berikan kepada orang-orang. Kenapa kita mencela pemberian Allah Subhanahu wa taala? Dan kita yang diberikan kelebihan fisik yang sempurna dan yang bagus, harta yang berlimpah. Itu pun sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu yang Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini, itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya melakukan sebab-sebab. Dan pada hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang hina, dari air yang hina, keluar dari tempat buang air kecil, sebagaimana kata sebagian para ulama, kaifa ya'jabul mar'u waqad kharaja min makhrajil bauli marratain. Bagaimana seorang itu ujub, bangga diri, sehingga merendahkan orang lain, padahal dia itu keluar dari lubang kencing dua kali. Dia itu sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, sebagus-bagus fisik orang, dia itu dari air yang hina. Tidak pantas dia sombong, meremehkan, mencela, terutama kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya. Maka ini benar-benar bertentangan dengan sifat kasih sayang, tidak punya rasa kasih sayang. Berikutnya, wa kulluha tahussu 'ala ittisafi bi sifati rahmati. Semua hadis-hadis yang telah dibacakan dan hadis-hadis yang lain, semuanya menghasung kita agar memiliki sifat rahmat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1924. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit akan menyayangi dan merahmati kalian. Li'annal jaza'a, kata Syekh Zaid, karena balasan itu indallahi min jinsil amal. Balasan dari sisi Allah itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Jika dia menyayangi orang lain, maka Allah akan sayangi pula. Al-jaza' min jinsil amal. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Jika orang membangun masjid, maka Allah akan balas yang sejenis. Allah akan bangun rumah dia di surga. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya bahwa al-jaza min jinsil amal. Faman takhallaqa bi khuluqi rahmati wattasafa biha fil ardi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fi alyaihi bi rahmatihi allati la yastaghni 'anha makhluqun abada. Barang siapa yang memiliki sifat rahmat, menyayangi makhluk yang lain di muka bumi ini, maka balasannya Allah akan merahmatinya, menyayanginya di langit dengan rahmatnya. Yang rahmat Allah itu sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk. Nah, untuk masuk surga itu kita membutuhkan rahmat Allah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, salah satu sebabnya dengan menyayangi orang lain atau makhluk Allah yang lain. Ini salah satu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa man wakalahu Allahu ila nafsihi dha'a wa halaka wa dhalla. Barang siapa yang Allah serahkan kepada dirinya sendiri, Allah tidak jaga, tidak tolong, maka hamba tersebut akan rusak, binasa dan tersesat di dunia ini. Wa min hadhil ahadits, dan termasuk hadis-hadis yang semakna dengan penjelasan beliau, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Man lam yattasif bi sifati rahmati fi mahalliha wa li ahliha faqad tusabbibu fi hirmani nafsihi min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala allati hajatuhu ilaihi a'zamu min hajatihi ila at-ta'ami wasyarabi wan nafasi wassihhati wa ghairi dzalik. Kata beliau, barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmat ini, kasih sayang ini pada tempatnya, ya, dikatakan oleh beliau pada tempatnya, ya, karena terkadang dalam syariat kita, nah, terutama pada masalah hudud, ya, hukuman-hukuman yang telah ditentukan dalam syariat kita pada pelanggaran-pelanggaran syariat, nah, seperti potong tangan, ya, dirajam, ya, nah, di situ, nah, ada ketentuannya. Menyayangi orang lain pada tempatnya, kata beliau, dan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan kasih sayang ini, kata beliau, nah, kata beliau, barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmat ini pada tempatnya, tidak memiliki sifat rahmat ini, tidak menyayangi orang-orang yang berhak untuk disayangi, maka dia akan terhalang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rahmat Allah itu sangat dia butuhkan, melebihi kebutuhannya terhadap makanan, minuman, dan nafas, dan kesehatan, kata beliau, dan yang lainnya. Mimma huwa mundarijun tahta hadzan nassil karim. Ar-rahimuna yarhamuhum rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Nah, menyayangi orang-orang, makhluk Allah sesuai pada tempatnya, maka itu masuk pada keumuman hadis Nabi SAW yang telah disebutkan sebagiannya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata Rasul SAW, Ar-Rahimuna Yarhamuhum Rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi, maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata Syaikh Zaid, wa kam min nususin waradat fi hadzal ma'na mimma yubayyinu lana wujubat takhalluqi bi khuluqi rahmati hatta ma'al hayawanat. Kata beliau, betapa banyak nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis yang telah datang menjelaskan pentingnya menyayangi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan kewajiban memiliki sifat rahmat ini, nah, sampai kepada, ya, menyayangi hewan-hewan. Beliau contohkan, Nah, kisah dan ini. Nah, beliau akan menutup penjelasan beliau ini. Kata beliau, wa qissatul mar'atil baghiyyi az-zaniyati ra'at kalban haula bi'rin yalhathu minal atash, ya. Kisah yang masyhur seorang baghi, ya, pelacur, ya, yang mencari penghasilan dengan profesi yang diharamkan ini. Pada suatu saat dia melihat seekor anjing di sekeliling, ya, atau di sekitar sumur, yalhas minal atosh, ya, menjulurkan lidahnya karena kehausan. Fanazalat ilal bi'ri wa mala'at khuffaha summa hamalathu wa rafa'athu wa saqatil kalba. Lalu karena dia punya rahmat pada kalbunya, ya, rasa kasih sayang, ya, kepada anjing yang kehausan ini, dia turun ke dalam sumur, kemudian dia isi khufnya, khuf, ya, seperti sepatu yang menutupi mata kaki, kemudian dia bawa dan dia naikkan, dia angkat khuf yang berisi air itu keluar sumur, lalu dia beri anjing yang kehausan itu minum dari air yang diambil dari sumur tadi. Faghafarallahu laha dzanbahal 'azima. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa bagi ini, pelacur ini, yang dosa itu sangat besar, kata Syekh Zaid. Dan ini kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa hadza min athari rahmah. Kata beliau, ini balasan bagi orang yang menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai menyayangi anjing disebutkan di sini, diampuni dosa-dosanya. Lamma kana fi qalbiha athar min rahmati rahimat hadzal hayawan alladhi la yamliku li nafsihi an yanzila al-bi'ra wa la yatasarraf wa kada an yaqtulahu al-atashu wa hiya tastati'u farahmatuhu farahimathu fasaqathu wa huwa kalbun faghafarallahu laha dhanbaha wa huwa zina. Beliau jelaskan hadis yang sahih tadi. Tatkala pelacur tadi ada rahmat kasih sayang kepada anjing yang kehausan ini, yang anjing itu tidak mampu turun sendiri ke sumur untuk ambil air, tidak bisa berbuat apa-apa anjing yang kehausan tadi, hampir-hampir mati karena kehausan. Ketika itu pelacur ini, baghi ini, menyayangi dan memberi kasih sayangnya kepada anjing tadi, lalu dia beri minum dengan cara tadi, dia masuk ke sumur, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, yaitu zina. Maka kata Syekh Zaid, wa hadza dalilun ala annahu man rahima ghairahu minal khalqi au minal hayawanati au minal wuhushi allati baina aydina kal hirrati wad dawabi wa ghairi dhalika faqad qama bi asbabi rahmatil lati wa'ada biha man qama bil ihsani ila ghairihi rahmatan lahu ibtigha al ajri minallah. Nah, ini akhir penjelasan beliau. Hadis yang menyebutkan kisah pelacur yang memberi minum kepada anjing tadi adalah dalil yang menunjukkan barang siapa yang menyayangi makhluk-makhluk Allah kepada manusia atau kepada hewan atau kepada binatang-binatang liar yang ada di hadapan kita seperti kucing, waddawab, hewan tunggangan atau hewan yang mengangkut barang dan yang lainnya, maka sungguh dia telah melakukan salah satu sebab mendapatkan rahmat Allah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan perbuatan tadi, berbuat baik, menyayangi makhluk-makhluk Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ini penting untuk digarisbawahi, dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah, menjalankan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apalagi jika kita menyayangi sesama ahlu sunnah, pada anak-anak kita sendiri, tetangga kita, hewan-hewan yang ada di sekitar kita pun, itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Apalagi berbuat baik kepada manusia, kepada orang-orang yang zahirnya saleh atau salihah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hamba-hambanya jika dikerjakan dengan ikhlas dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.